Bu, gimana Bu? Sehat, Bu? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Insyaallah kita akan lanjut tentang permasalahan fikih zakat bagian kedua, di mana pada pekan lalu kita sudah menyinggung tentang syarat-syarat wajib zakat. Syarat-syarat wajib zakat. Di mana kalau namanya syarat, artinya kalau tidak terpenuhi berarti zakatnya jadi enggak wajib. Di mana di sini kata penulis rahimahullah ta'ala bisyarti Islam. Masalah Islam alhamdulillah udah gampang lah. Yang kedua itu adalah hurriyah atau merdeka. Kemudian yang ketiga itu adalah milkin nisab. Apa sih nisab? Tercapainya? Ya nisab gitu ya. Tercapainya batas minimum yang mana dengan itu dia wajib berzakat gitu. Jadi batas minimumnya. Batas minimum. Milkin nisab wastiqrarihi. Kemudian setelah nisab itu dipersyaratkan juga bahwa harta miliknya itu adalah milik dia 100%. Artinya dia mau jual bisa, dia mau tahan bisa, dia mau ganti bisa, dia mau apa-apain, mau dimodifikasi apa segala macam bisa. Milik dia 100% tanpa ada kata-kata orang lain. Jadi kalau dia misalnya jual, terus tiba-tiba ada yang bilang gak boleh dijual ya, gitu. Nah ini gak bisa, karena ini semuanya memang milik dia 100% hartanya. Itu adalah wastiqrarihi, gitu. Artinya hartanya memang milik dia 100%. Wasalamatin min dainin yungkisu an-nisab. Dan juga dipersyaratkan bahwa dia tidak punya hutang. Tidak punya hutang. Tidak punya hutang yang kayak apa? Masih ingat gak? Tidak punya hutang sebesar? Tidak punya hutang yang mengurangi nisab. Gitu. Jadi kalau misalnya punya utang, ya tergantung hutangnya berapa. Tapi kalau hutangnya sudah mengurangi nisab, maka dia tidak wajib zakat. Kemudian setelah gak punya utang yang bisa mengurangi nisab, syarat berikutnya disinggung oleh penulis rahimahullah ta'ala wa mudhi haulin, kemudian terpenuhi haul. Nah, kemarin kita berhenti di sini. Di mana terpenuhi haul artinya harta tersebut itu dimiliki selama 1 tahun. Jadi untuk zakat itu harus hartanya itu dimiliki selama 1 tahun. Emasnya dimiliki 1 tahun, simpenannya dimiliki 1 tahun, kemudian ontaknya dimiliki 1 tahun, demikian. Gitu. Kecuali yang nggak perlu menunggu haul ada beberapa. Yang pertama itu adalah yang nggak perlu menunggu haul itu adalah wanita jisaimah. Gitu ya, tentunya nggak perlu memenuhi haul. Yang pertama itu adalah buah-buah apa yang zakatnya itu 1/10. Yang zakatnya 1/10 itu contohnya adalah pertanian yang memang berdasarkan curah hujan. Jadi didiemin aja udah kebonnya. Didiemin kebonnya, enggak usah pakai ngapa-ngapain, hujan berbuah. Nah, itu langsung ketika berbuah, ketika panen langsung kena zakatnya, enggak perlu nunggu haul 1 tahun dulu. Kemudian yang enggak perlu nunggu 1 tahun juga itu adalah wanita jisaimah. Gitu, hasil anak dari yang kemarin tadi yang memang kena zakat. Apa aja tuh binatang-binatangnya? Unta, sapi, kambing, benar. Dan yang saudara-saudaranya, ya kan, kayak kerbau, ini saudaranya sapi, domba, ini saudaranya nih, gitu. Nah, ini yang saudara-saudaranya itu juga termasuk harta zakat. Nah, anak dari onta, kalau anak dari onta maka dia ngikutin haul ibunya, gitu. Jadi misalnya kita punya onta tahun 2011. Kita punya onta tahun 2021 bulan Januari. Harus zakat, ya kan? Ya, misalnya ontanya banyak gitu ya. Ontanya banyak gitu. Ini ntar insya Allah akan kita bahas. 2021 Januari nih harta kita. Ternyata di 2022, ya, atau enggak 2021 Desember gitu ya. 2021 Desember, bentar lagi Januari kan? Bentar lagi Januari, wah ontaknya beranak nih. Beranak, ada yang wah yang ini beranak, itu beranak, ini beranak. Berarti dapat anak baru ada misalnya ada 10. Ada 10. Nanti di 2022, ini udah setahun, bulan Januari, ini anaknya 10, ini enggak perlu pakai haul. Jadi enggak perlu nunggu. Kenapa? Karena ngikutin haul induknya. Haul induknya gitu. Kemudian yang selanjutnya yang dikecualikan juga enggak perlu nunggu haul. Nah, ini udah sempat kita bahas waribhi tijaratin, keuntungan hasil usaha. Keuntungan usaha. Sama kayak contohnya misalnya kita bisnis properti. Bisnis properti 2021 ternyata kita bisa beli tanah, bangun rumah, segalanya udah jadi, kita jual. Kan, kita jual misalnya 100 juta. Misalnya 100 juta. Ini Januari ya. 2021 Januari 100 juta. Di bulan Juni alhamdulillah untung. Ya kan? Untung 50 juta. Untung 50 juta. Ternyata pas di 2021 Desember ini harta kita puterin lagi, untung lagi 200 juta. Ini 200 juta bakal dizakatkan di 2022 bulan Januari. Jadi si 200 juta ini enggak perlu nunggu haul lagi. Ah, Ustaz baru dapat 200 juta bulan Desember, masa Januarinya udah kena zakat? Udah kena zakat. Kenapa? Karena dia bagian dari usaha. Kalau udah bagian dari usaha, maka enggak perlu nunggu haul. Jadi keuntungan dari usaha itu ngikutin haul modalnya. Jadi kalau modalnya emang dari 2021 Januari, ya 2022 Januari, kena. Yang untung semuanya kena. Mau modalnya cuma 50 juta, ya kan kalau untungnya 200 juta, 200 jutanya kena. Jadi 250 juta ntar total. Itu semuanya dikenain zakat. Kemudian yang selanjutnya kata penulis, pembahasan selanjutnya di sini yaitu orang yang ketika lagi haul, ketika lagi nunggu, ini haul kan setahun nih. Dalam waktu setahun banyak yang bisa kejadian. Mungkin dagangan rugi, mungkin harga tanah turun, mungkin ontaknya ada yang mati. Macam-macam, artinya dalam satu tahun itu bisa terjadi berbagai macam kejadian-kejadian. Maka di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, wa inna qasa fi ba'di al-hawl bi bay'in aw ghairihi la firaron in qata. Jadi kalau misalnya lagi nunggu haul dari Januari sampai ke Januari tahun depan. Sebenarnya kalau haul ini pakai bulannya bulan Islam gitu ya. Cuma ya ini contoh sebagai karena kita untuk memudahkan aja ya kita pakai bulan inilah Masehi gitu. Jadi dari Januari 2021 ke 2022. 2021 ke 2022 kita lihat nih nisabnya kalau misalnya zakat emas berarti 80 juta gitu ya. Orang kalau punya 80 juta selama 1 tahun nganggur zakat. Ini udah 80 di 2021 Januari 80 juta nih. Ternyata di bulan November di 80 juta kepake. Kepake buat apa? Kepake buat kebutuhannya dia. Bayar anak SPP sekolah, masukin anak baru tahun ajaran baru, bayar utang atau segala macam. Ternyata di bulan November itu berkurang banyak gitu, sampai ngurangin nisab gitu. Contohnya taruh misalnya berkurang jadi 30 juta. Kalau udah berkurang 30 juta, maka haulnya enggak lanjut. Gitu. Jadi nanti ketika Januari di 2022 belum haul. Kenapa? Ya karena belum 1 tahun nisabnya. Kan berkurang gitu ya. Tinggal 30 juta. Lah terus gimana dong Ustaz? Kagak zakat? Ya kalau menurut kita pakai timbangan emas yang harus 80 juta, ya berarti kagak zakat. Berarti enggak zakat. Nunggu dulu sampai di duit bisa 80 juta lagi. Kalau udah 80 juta lagi, haulnya baru jalan lagi. Haulnya baru jalan lagi. Artinya syariat Islam itu ketika bilang, oh harus nisab, harus haul, orang yang memang ngeluarin zakat itu adalah orang-orang yang memang berkecukupan. Dalam artian 80 juta nih, nganggur 1 tahun gak berkurang, yang mungkin aja nambah. 80 juta gak berkurang sama sekali. Ada anak bayar SPP gak masalah. Beli mobil gak masalah. Bayar ini, bayar utang apa segala macam. Pokoknya ini 80 juta tetap ada. Nah, ya orang yang kayak begini, ini kan orang berkecukupan gitu ya. Karena udah berkecukupan, makanya wajib zakat. Wajib zakat. Sehingga kalau misalnya zakat dibilang, wah ini memberatkan, padahal sebenarnya syaratnya itu udah ketat. Syaratnya udah ketat bahwa yang memang wajib zakat itu adalah orang-orang yang memang minal aghnia, yang berkecukupan. Artinya, kalau berkurang, haulnya itu juga terhenti. La firoron, dalam artian berkurangnya itu bibai'in au ghairihi, artinya secara alami, mungkin jual beli, rugi, bayar ini, kebutuhan pribadi, segala macam, bukan gara-gara kabur dari zakat. Ya kalau ya namanya ini kan ibadah ya Bu, gitu. Yang nakal mah banyak aja, tergantung namanya ibadah. Kalau emang dia pengen ngakalin syariat Allah Subhanahu wa taala, ngakalin Allah gitu ya. Enggak bisa. Gitu. Jadi udah 80 juta nih. Ternyata di Desember Masya Allah duitnya tambah 200 juta. Gitu. Udah mau 1 Januari, ya kan udah mau tahun baru, nambah lagi 500 juta. Mungkin gara-gara bisnis tahun baru gitu, wallah alam gimana, wah nambah 500 juta. Nah nambah 500 juta ini, dia bilang, wah tanggal 1 waktunya gue zakat nih. Daripada nih duit buat zakat, mendingan gue beli mobil aja dah. Mendingan gue pakai beli mobil. Beli mobil berapa harganya? Misalnya harga mobil, udah 500 jutanya beli mobil. Udah nih, beli mobil. 500 jutanya, supaya apa? Supaya gak kena zakat. Orang yang kayak begini tetap wajib untuk zakat. Jadi gak bisa dia kabur. Gak bisa dia kabur. Ya, yang tahu kabur apa enggak, ya emang kita pribadi gitu. Kalau orang lain menilai, oh beli mobil ya udah, emang mungkin dia butuh, mungkin dia apa. Tapi kalau misalnya kita pribadi, kita tahu, lo beli mobil pas banget sehari sebelum zakat, kenapa nih? Gitu. Jangan-jangan emang mau kabur dari zakat. Nah, yang kayak begini kita sendiri yang tahu. Yang seperti ini ya gak bagus lah, waliyadzubillah. Pelit amat jadi orang. Masya Allah. Baik. Yang selanjutnya kata penulis rahimahullah ta'ala, wa in abdalahu bijinsihi fala. Kalau misalnya nih duit ditukar aset lain. Ya kan ditukar aset lain. Misalnya dari 500 juta dia enggak beliin mobil. Dia beliin apa? Dia beliin emas. Dia beliin emas. Kan kita sama-sama tahu kalau emas ya kan perak sama fulus duit. Nah ini satu tingkatan. Jadi kalau misalnya duitnya ditukar sama emas, tetap wajib zakat, nggak bisa ngegantiin karena masih satu jenis. Wa idza qabadad daina zakkahu lima madha. Nah, ini permasalahan kalau kita punya piutang, artinya ngutangin orang lain yang ngutang sama kita. Misalnya ada si Budi sama si Angga. Si Angga ngutang sama Budi, ngutang 100 juta gitu. Masya Allah. Angga ngutang sama Budi 100 juta. Tahun kapan? Tahun 2021 bulan Januari. Sampai setahun 2022, udah Januari lagi. Nah, si Budi ini kan harusnya dapat 100 juta dari Angga. Si Angga bilang, "Bos, ini gue balikin insya Allah tahun depan ya." Ya udah, gak apa-apa. Buat ente tahun depan. Gak masalah, 100 juta balik ya ente tahun depan insya Allah. Udah tahun depan nih, udah 1 tahun. Si 100 juta ini. Ketika udah Januari 2022, nah yang 100 juta ini wajib dizakatin sama siapa? Sama si Budi. Jadi si Budi udah wajib zakat. Udah wajib zakat. Ini dia, Bu. Wajib zakat. Jadi ketika dia wajib zakat, dia punya pilihan. Kalau emang belum dibayar, dia mau tetap zakatin 100 jutanya, alhamdulillah. Mungkin Budi, ya kan crazy rich gitu kan. Alah 100 juta mah. Masya Allah. Gitu, crazy rich gitu misalnya dia. Kalau cuma 100 juta mah gak apa-apa. Udah gue bayarin aja dulu zakatnya. Walaupun belum dibayar. Tapi kalau yang bukan crazy rich, waduh ini 100 juta banyak juga nih. Gitu. Maka walaupun dia wajib zakat, ngeluarinnya dia punya pilihan ketika sudah dibayar. Gitu. Jadi kalau emang belum dibayar, dia tetap mau bayarin zakatnya, alhamdulillah. Gitu. Tapi kalau dia nunggu bayar dulu, baru ntar dikeluarin zakatnya, nah ini juga nggak apa-apa insya Allah. Tapi intinya adalah kalau diutangin atau punya, ya kan, ngutangin orang lain itu kena zakat. Ya kalau bahasa finansialnya itu namanya piutang. Piutang ini kena zakat karena itu bagian dari aset. Gitu. Tinggal ngeluarinnya kapan? Ya mau dikeluarin sekarang boleh, mau dikeluarin nunggu ntar dibayar juga enggak masalah. Wa syuritu laha fi bahimati an'am saumun aidha. Ah, ini semua syarat-syarat selain semuanya kena. Tapi untuk hewan ternak ada syarat tambahan. Apa syarat tambahannya? Bahwa hewannya ini benar-benar diternak. Artinya nih hewan bukan dibeli buat disuruh kerja gitu. Kebo dibeli. Suruh apa? Suruh bajak sawah. Itu namanya bukan hewan ternak tuh. Itu bukan hewan ternak. Kebo buat bajak sawah, bukan. Tapi hewan ternak itu kena zakat emang hewan yang sengaja dipelihara. Nih. Gua kasih tempat ya, kandangnya gede. Ya kan kandang namanya? Apa Bu namanya, Bu? Peternakan. Ya nih peternakan nih. Sapi-sapinya banyak, rumput-rumputnya ada. Emang dipelihara itu. Dipelihara nih sapi-sapi, kambing segala macam emang disuruh ternak. Gitu. Nah, kalau misalnya bukan dipelihara untuk diternakin, maka itu namanya bukan peternakan. Kalau bukan peternakan yang enggak ada zakatnya. Enggak ada zakatnya. Kebo buat bajak sawah. Nah, itu bukan hewan ternak. Tapi kalau misalnya dikumpulin satu-satu, dikemasin makan yang benar, diperes susunya diambil, dipelihara, diperhatikan kualitasnya, diternak, dikawinin, keluar anak segala macam, ah yang seperti ini kena zakatnya. Nah, sekarang kita akan membahas zakat unta tentang peternakan. Nah, sebagian dari kita mungkin, aduh Ustaz, ngapain sih zakat unta? Unta udah kagak ada di Indonesia. ya kan? Kalau dilihat dari harta kita juga, kapan kita punya peternakan onta? Terus buat apaan dipelajarin ini kalau memang kayaknya kemungkinannya kecil kejadian sama kita? Nah, yang seperti ini kita harus ingat bahwa ini agama Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang berkaitan tentang agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajarinya ibadah. Jangankan mempelajarinya, duduk aja dengerin itu ibadah. Murojaahnya ibadah, mengingatnya itu ibadah, menghafalnya itu ibadah. Jadi ya kita niatin aja, walaupun emang kemungkinan kecil kita jadi juragan onta di Indonesia. Ya kemungkinan kecil ya Bu. Kalau mungkin juragan kambing, oh masuk akal. Juragan sapi, alhamdulillah masih kebayang gitu. Tapi kalau udah juragan onta, belinya dari mana? Ya kan yang ngurusnya juga siapa? Taruh di mana? Cuacanya di sini cocok apa kagak? Nah, ini susah gitu. Ya kadang-kadang pas kita baca, alah onta lagi. Gak bakal kejadian sama kita. Namanya kalau gak bakal kejadian sama kita, kadang-kadang ada rasa, ah males deh belajarnya gitu. Nah tapi ya kita niatin bahwa kita mau mempelajari ini ya untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari fikihnya, dan di situ insyaallah ada pahalanya. Allah Subhanahu wa taala yang siapin pahalanya. Taib. Dalam zakat unta di sini kata penulis rahimahullah taala, wa aqallu nisabi ibil khamsun wa fiha syah gitu. Jadi kalau misalnya punya unta, nisabnya itu 5 onta. Nisabnya 5 onta. Onta gitu ya. Maka nisab minimumnya itu dia 5 ekor. Kalau udah tercapai 5 ekor, zakatnya apa? Zakatnya itu 1 kambing. Zakatnya itu 1 kambing. Jadi bukan onta gitu. Zakatnya bukan onta, tapi zakatnya itu adalah 1 kambing. Wa fi ashrin syatan. Kalau misalnya udah 10, kalau 5 1. Kalau 10 2. Tuh. Wa fi khamsa asyrata. Kalau misalnya 25 berapa nih? Kalau misalnya udah 25, 3 kambing. Gitu. Jadi enggak nunggu 30. Ya. 5 10 enggak harus 15. Ya, harusnya kan 15 kan? Oh, kalau 5 1. Kalau 10 2. Gitu. Tapi zakat itu emang gitu, Bu. Jadi hitungannya bukan oh kalau 5 1, kalau 50 jadi 10 kambing, enggak gitu. Tapi dia makin naik zakatnya itu makin dikit. Zakatnya itu makin dikit. Jadi kalau 5 1, 10 2. Harusnya di 15, enggak. Ternyata digedein dikit. Kalau udah 25 enggak 15 benar. Afwan, salah Anna. Kalau 15 3 gitu. Wa fi 20, kalau misalnya 20 4. Baik. Wa fi 25. Nah, kalau udah 25 udah bukan kambing lagi nih. Ya kan ini 25 onta nih, Masya Allah nih. Satu onta berapa, Bu, harganya sekarang, Bu? Allah alam. Hah? Iya. Sapi aja berapa? Gitu. Bisa 40-50 juta nih satu onta. Gitu. Jadi satu onta aja 50 juta. 25, udah Masya Allah tuh, udah miliaran berarti deh. Nah kalau udah miliaran, ya Allah masa kambing lagi, gantilah gitu. Kalau misalnya udah 25, di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, wa fi khamsi wa isyirina bintu makhob. Namanya bintu makhob. Ini emang bahasa Arab, Bu. Apa sih bintu makhot? Bintu makhot itu adalah unta betina umur 1 tahun. Masya Allah, emang bahasa Arab unta ada umurnya aja, ada namanya sendiri. Kalau bahasa Indonesia cuma bilang ya unta betina umur 1 tahun. Bahasa Inggris nih unta betina umur 1 tahun. Kalau bahasa Arab daripada panjang-panjang udah ada namanya. Unta betina umur 1 tahun namanya bintu mahkhum. Khamsi wa ishrina bintu makhadin wa hiya allati laha sanah. Jadi memang dia umurnya 1 tahun. Wa fi sittin wa thalathin. Nah, kalau misalnya udah 36 ya. Kalau dia udah mencapai 36 ekor onta, yaitu bintu labun. Ini bahasa Arab lagi nih. Bintu labun. Apa sih bintu labun? Bintu labun wa hiya allati laha sanatan. Kalau bintu makhot itu adalah unta betina umur 1 tahun, bintu labun ini udah 2 tahun. Artinya onta ya kalau 1 tahun harganya lebih murah. Gitu. Kalau udah 2 tahun ya lebih mahal. Jadi kalau misalnya dia punya 36 onta, zakatnya juga onta betina. Onta betina yang umurnya 2 tahun. Wa fi sittin wa arba'in, kalau udah 46 ini aja deh. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fik. Nah, kalau misalnya udah 61 ekor unta, apa nih ininya, wa ihda wasitin, wa fi ihda wasitin itu adalah jadza'ah. Jadza'ah. Apa tuh wahiyal lati laha arba? Umurnya udah 4 tahun. Jadi dalam bahasa Arab 1 tahunnya ada namanya, 2 tahun ada namanya, 3 tahun ada namanya, 4 tahun juga ada namanya. Nanti setelah itu kalau misalnya udah 76 setelah itu kalau misalnya udah 76 jadza'ah. Kalau misalnya sudah 76, nah, di 76 ini dia harus kasih 2 binti labun. 2 binti labun. 76, 2 binti labun. Artinya orang unta betina yang berumur 2 tahun dia kasih 2. Kemudian kalau batas yang laginya naiknya lagi, emang masalah zakat nih, masya Allah bu. Makanya kalau misalnya di website-website gitu, website Lazis, Basnas, itu ada kalkulatornya. Ya karena orang jarang yang hafal gitu. Ini gua zakatnya berapa ya? Ya kalau misalnya emas, perak sama duit mah, insya Allah gampang. Zakatnya tinggal 2,5%. Tapi kalau peternakan yang kayak begini, dia harus hitung dulu, terus dia harus tahu nih berapa nih angka-angkanya gitu, supaya zakatnya juga sesuai. Setelah 76 mana tuh siti wasabaini banata labun, kemudian wa fi ihda wa tis'ina hiqatan. Kalau misalnya udah 91 baru dikasih 2 hiqah. Hiqah umurnya berapa? 3 tahun. 91 onta, masya Allah. Ini juragan abis nih. Udah punya 91 onta, masya Allah. Wa fi mi'ati wa ihda wa ishrina thalathu banati labun. Kalau batas yang selanjutnya itu adalah 121. Jadi kalau udah 121 onta, baru dia kasih 3 binti labun. 121 3 binti labun. Tsumma fi kulli arba'in, maka setelah 121 maka setiap ada penambahan 40 dia nambah 1 binti labun. Kalau misalnya ininya bertambahnya itu 50, dia 1 hikoh. Nah, ini perhatiin ya. Kalau 121, 3 binti labun. Kalau 40, 1 binti labun. Penambahan 40 dari 121, 1 binti labun. Kalau penambahan 50, 1, 1 hikoh. Kalau misalnya nambah nih ya, nih, nambah dari 121 ke 161, berapa nih zakatnya? 3 tambah 4 gitu. Kalau misalnya 171, ya kan, kalau 161 berarti kan 3 binti labun. Binti labun. Kalau misalnya 171, 121 tambah 50. Berarti 3 binti labun tambah 1 hikoh. Gitu. Kalau misalnya nih, misalnya apa ya, biar udahlah. Insya Allah yang kayak gini asal tahu aja, alhamdulillah, udah cukup insya Allah. Udah cukup insya Allah. Ya Tuhan. Ntar misalnya kita bikin soal dikira mau ujian. Taib, nah ini tentang zakat peternakan onta. Selanjutnya kita insya Allah akan bahas zakat peternakan sapi. Zakat peternakan sapi. Setelah zakat peternakan sapi, kita bahas zakat peternakan kambing. Baru dari situ ntar masuk zakat perkebunan. Setelah perkebunan, barulah masuk zakat yang uang. Gitu. Jadi ya kalau kita kan rata-rata kan punyanya uang gitu. Bukan punya peternakan. Peternakan gak punya, kebun juga gak punya. Itu cuman ya gak apa-apa. Kembali lagi kita sabar aja. Ya karena namanya belajar, semuanya runut, harus dibahas. Ya gak apa-apa kita baca. Insya Allah kita harapkan pahalanya. Kemudian yang berikutnya. Wa aqallu nisabil baqar. Tentang zakat sapi. Nah kalau zakatnya sapi, itu yang paling kecil itu adalah kalau dia punya 30 sapi. Masya Allah juga nih. 30 sapi. Kalau sekarang sapi 130 juta, punya 30 berarti udah 900 juta. Masya Allah. Kalau dia punya 30 sapi, maka zakatnya itu adalah wa fiha tabi'un wa huwa alladhi lahu sanah. Gitu. Maka kalau 30 dia zakatnya itu adalah satu tabi'. Tabi itu apa? Tabi itu adalah sapi yang berumur 1 tahun. Gitu. Kalau udah punya 30 ekor, zakatnya 1. Gitu. Kalau ya 1 tahun jantan, bisa juga betina. Wa fi arba'ina, kalau misalnya udah 40, gitu. Maka 40 ini zakatnya itu adalah musinnah. Musinnah ini maksudnya umur 2 tahun. Umur 2 tahun. Wa fi arba'ina musinnatun wa hiya allati laha sanatan. Wa fi sittina tabi'an. Kalau misalnya udah 60, ya kalau 30 tabinya 1. Ya kan? Kalau 60 berarti 2 tabi'. Kalau udah 60 itu adalah 2 tabi. Tsumma fi kulli 30 tabi'un. Kemudian kalau udah 60, setelah 60 maka kelipatan atau penambahan, setiap penambahan 30 1 tabi. Jadi penambahan 30 1 tabi. Penambahan 30 1 tabi. Wa fi kulli 40 musinnah. Kalau misalnya setiap penambahan 40 dia 1 musinnah. Musinnah. Kalau misalnya ini 60 nih. Zakatnya 2 tabi. Kalau ternyata dia punya berapa ya? 140. Atau atau enggak tambah 120, 120, 120, 180 deh, biar bingung sekalian. Kalau punya 180 sapi, zakatnya berapa nih? 180 sapi, coba nih, dipikir dulu. Kalau 60, 2 tabi. Kalau 180, berarti nambah berapa? Nambah 120. Berarti berapa nih zakatnya? Berapa nih? 3 tabi, ada yang bilang 3 tabi. Total ya, total 180 berapa? Ada yang bilang 6 tabi. Terus? 6 tabi aja nih. Ya kan? Dari sini 2. Dari sini? Di sini berapa nih? Dari sini 4. Jadi 2 tambah 4, 6. Kalau misalnya ada yang bilang begini gimana? Ustaz, kalau misalnya 180, berarti zakatnya 2 tabi plus 3 musinnah. Boleh enggak? Boleh. Jadi cuma 5. Kalau tabi dia zakatnya 6, 6 ekor. Kalau pakai musinnah zakatnya 5. Artinya bisa pilih-pilih. Gitu, bisa pilih-pilih, mau pakai tabi boleh, mau pakai musinnah boleh, mau ntar dicampur-campur juga boleh. Yang penting perhitungannya tepat. Kenapa Bu? Lihat kelipatannya. Jadi kelipatannya kalau tiap 30 bisa 1, kalau tiap 40 1 musinnah. Jadi 30 1 tabi, 40 1 musinnah. Kalau 120, 120 kan berarti ada pilihan. Berarti pilihannya bisa 4 tabi atau enggak 3 musinnah. Baik. Nah, ini zakat sapi. Satu lagi terakhir tentang zakat kambing. Nah, ini kalau zakat kambing masih ada kemungkinan nih kita. Alhamdulillah, insyaallah. Ya kan, siapa tahu jadi juragan kambing bentar lagi mau korbanan gitu kan. Kita beli kambing yang banyak gitu. Modalin, kita beli kambing yang banyak. Nah, ini juga bisa. Masih kemungkinan nih. Kalau sapi, waduh kayaknya kantong kurang tebal, Bu. Alhamdulillah, insyaallah. Nih, selanjutnya wa aqallu nisabil ghanam. Ya, kalau misalnya zakat kambing maka nisab yang paling kecilnya itu adalah 40 ekor. 40 ekor. Kalau misalnya sudah sampai 40 ekor, maka yang dizakatkan itu adalah 1 ekor. 1 ekor apa nih? Kambing juga. 1 ekor kambing juga gitu. Wa fi mi'ati wa ihda wa isyrin, kalau udah 121. Jadi yang berikutnya itu ke 121 baru diiniin 2 ekor. Wa fi mi'atain, kalau mi'atain wahidah, kalau misalnya 201, kalau udah 201 3 ekor. Jadi habis 40, ini yang tadi sempat Anda bilang, habis 40 itu enggak langsung 80. Gitu. Tetapi 2 ekornya itu kalau nanti sudah mencapai 121, dan 3 ekornya itu nanti kalau sudah mencapai 201. Gitu. Jadi 201 sampai mana nih? Sampai 400. 200 sampai 400 ini masih 3 ekor. Lebih dari sini, gitu. Lebih dari sini maka thumma fi kulli mi'atin wahidatin ila arba'imiyah thumma fi kulli mi'atin syah, maka kemudian setelah kelipatan 100 penambahan 100 maka dia nambah 1 ekor. Kelipatan 100 nambah 1 ekor. Nah, 1 ekor apa nih? Wasyatu bintu sanah. Gitu. Jadi ekor kambing yang satu ekor kambing yang memang menjadi bagian dari zakat itu adalah yang umur satu tahun. Yang umurnya satu tahun. Minal ma'az wa nisfiha minad dhon gitu. Jadi mau kambing yang biasa atau misalnya yang setengahnya dari juga yang domba yang mahal. Gitu. Emang kalau domba enggak bisa disamain sama kambing yang beda lah ya. Tahu kan kalau kambing itu yang ada yang pakai rambut. Ya kan bulunya kayak rambut. Nah, itu kambing. Nah, kalau domba ada bulunya. Pakai bulu dia. Ada empuk-empuknya gitu kan. Nah, itu domba. Wal khiltah fi bahimatil an'am bi syartiha tusayyiru al-malaini kal wahid. Nah, kalau dalam permasalahan peternakan, kalau tadi kan zakat itu 100% harus dimiliki tuh. Dimiliki oleh dia. Kalau masalah peternakan ini boleh kongsi. Boleh kongsi. Misalnya si Angga sama Budi bilang, "Bro, kita joinan yuk bikin peternakan kambing." Joinan peternakan kambing, ya udah boleh yuk. Ya udah gue beli 10 lo 30 ya. Angga 10. Budi 30. Dijumlahin 40. Berarti kena zakat enggak? Kena, dia walaupun gabung kena. Jadi enggak bisa dibilang Budi, "Lah, kan Ustaz punya saya cuma 30. Kalau 30 enggak nyampe sini. Enggak bisa kena zakat dong. Si Angga apalagi? Boro-boro Ustaz 30-annya cuma 10. Kalau 10 masa kena zakat juga? Enggak bisa karena ente udah bilang satu peternakan, ya kan? Satu ini, satu lokasi, gimana cara ngaturnya juga sama. Maka ya gimana deh ente bayar nih satu ekor, terserah. Pokoknya peternakan antum nih, Angga dan Budi, terserah patungan untuk ngeluarin satu ekor syah. Gitu, satu ekor kambing umur satu tahun. Atau setengahnya 6 bulan si domba. Jadi kalau misalnya kongsian dalam peternakan, maka kongsiannya totalnya itu kena zakat. Jadi gak bisa kabur dia. Anak kan cuma 30. Si Angga bilang, "Wah, anak kan cuma 10. Nah, itu juga gak bisa. Seperti itu. Taib. Nah, insya Allah selanjutnya kita akan bahas tentang permasalahan fikih zakat perkebunan di pertemuan berikutnya. Hada wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Jika ada yang ingin tanyakan, silahkan tafadhol.